السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي، masih kita pada bab الذبح لغير الله، masalah penyembelihan untuk selain Allah. Yani syiriknya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pada ucapan Asy-Syarih rahimahullah, wa amma la'nul fasiq al-mu'ayyan. Pembahasan tentang masalah laknat terhadap seorang fasik yang tertentu. Artinya langsung, tidak hanya kepada wasf. Berbeda dengan hadis Rasulullah sallam, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini wasf. Melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Adapun la'nal mu'ayyan, melaknat orang tertentu, maknanya ketika melihat si fulan berbuat sesuatu, maka dikatakan si fulan terlaknat. La'anallahu fulan. Ini mu'ayyan. Bagaimana hukumnya indal ulama? Qal, amma la'nul fasiq al-mu'ayyan fafihi qawlan. Adapun melaknat seorang yang fasik yang tertentu, ada dua pendapat dari para ulama. Ahaduhuma annahu jaiz. Salah satunya berpendapat bolehnya melaknat orang tertentu kalau memang dia berbuat perbuatan yang dilaknat. Ketika si fulan menyembelih untuk selain Allah, maka kita katakan Allah melaknat si fulan karena menyembelih untuk selain Allah. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Jauzi dan lainnya. Adapun pendapat yang kedua menyatakan la yajuz. Ikhtarahu Abu Bakar Abdul Aziz dan Syekhul Islam seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata An-Nawawi rahimahullah, واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة الإبعاد والطرد وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله. Sesungguhnya kata An-Nawawi rahimahullah, para ulama sepakat haramnya melaknat yakni tertentu orang tertentu. فإنه في اللغة, karena makna la'at dalam bahasa adalah menjauhkan atau mengusir, dan secara syara' maknanya menjauhkan dari rahmat Allah SWT. Padahal bagaimanapun manusia berbuat apapun dari dosa atau penyimpangan atau bahkan kekufuran, masih kita berharap kalau dia suatu saat taubat. Bukan kemudian kita jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita doakan sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan musyrikin. Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, sungguhnya mereka belum paham. Ya Allah berilah hidayah pada mereka. Ini khunudin a'azakumullah. Kenapa para ulama, sebagian mereka, bahkan sebagian besar mereka menyatakan tidak boleh melaknat dengan tertentu. Adapun setelah mati, disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika melewati kuburan-kuburan orang kafir untuk melaknat mereka. Yani ketika kita dalam keadaan melewati kuburan muslimin, kita memberi salam, Assalamualaikum ahlat diyar, minal mu'minin wal mu'minat antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Adapun ketika melewati kuburan orang-orang kafir, kita disunnahkan untuk melaknatnya. Khonibina a'azakumullah. Qala fala yajuz an yub'id min rahmatillah. Maka tidak boleh kita mendoakan agar seorang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man la yu'raf haluhu wa khatimatu amrihi ma'rifatan qat'iyyah. Tidak boleh mendoakan seseorang untuk jauh dari rahmat orang yang tidak dikenal keadaan akhirnya. Wa khatimatu amrihi, bagaimana akhir urusannya. Sifatan qat'iyah, tidak diketahui dengan pengetahuan yang yakin. Falihadha qalu, oleh karena itu mereka berkata, la yajuzu la'nu ahadin bi'ainihi, tidak boleh melaknat seseorang dengan tertentu. Musliman kana au kafiran au dabbah, apakah muslim ataupun kafir ataupun binatang tunggangan, tidak boleh dilaknat. Illa man alimna binassin syar'iyyin annahu mata 'alal kufur, kecuali yang diketahui dengan bukti yang syar'i, dengan nas bahwa dia mati di atas kekufuran. Aw yamutu 'ala alaih, atau mati di atas perkara kekufuran. Ka Abi Jahlin wa Iblis la'natullah alaih. Iblis la'natullah alaih, walaupun dia belum mati, tapi kita sudah tahu bahwa dia akhirnya akan begini. Disebutkan dalam Al-Quran bukan sekali, bukan dua kali, bahwa Iblis sudah dipastikan oleh Allah akan masuk neraka Jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Maka ini yang dikatakan al-la'in. Tetapi manusia, walaupun dia dalam keadaan kafir ketika hidupnya, belum tentu dia seterusnya akan kafir. Mungkin dia masuk Islam. Wa ammal la'an bil wasfi. Maka yang dibolehkan adalah al-la'an bil wasfi, melaknat dengan sifat-sifat. Falaisa biharam. Maka itu cukup. Kalau kita ingin melaknat orang-orang kafir, kita katakan Allah melaknat orang-orang kafir. Selesai. Allah melaknat mereka, mereka para penentang Allah dan Rasulnya. Yang yasudduna an sabilillah, dan seterusnya. Berarti si fulan terlaknat. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Dia masih hidup. Maka seorang yang masih hidup bisa berubah, bisa berganti. Yang kafir bisa beriman, yang beriman bisa kafir. Wal qulubu baina usba'aini min asabi'ir rahman, sedangkan hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Ammal la'an bil wasfi falaysa biharam kal la'nil wasilah wal mustausilah. Adapun laknat terhadap sifat-sifat tertentu, maka tidak haram. Seperti ucapan Rasulullah SAW, la'anallah al-wasilah wal-mustawsilah wal-washimah wal-mustawshimah. Dan juga Rasulullah melaknat akil riba wa mukilahu wa syahidaih. Juga Rasulullah SAW melaknat la'anallahul musawwirin. Ini semua laknat-laknat bil-wasfi. Semoga Allah melaknat orang yang mencabut bulu alisnya dan yang meminta dicabut bulu alisnya. Allah melaknat yang mentato dan yang ditato. Atau Allah melaknat para musawwirin, para penggambar-penggambar makhluk hidup. Atau dikatakan Allah melaknat orang-orang zalim, la'anallahu zalimin. atau la'anallahul fasiqin wal kafirin wala'ani man ghayyara manaral ard, atau seperti yang dalam hadis ini, Allah melaknat man ghayyara tuhumal ardi, Allah melaknat orang yang merubah garis-garis tanah, batas-batas bumi. Ini mencuri tanah walaupun sejengkal. Tuwiqa bisab'ina aradin, dia akan ditimpakan nanti dengan 70 bumi. Khana fi na'azakullah, dikatakan la'ana Allah man ghayyara tuhumal ardi, atau tanda-tanda batas-batas tanah. Khana fi na'azakumullah, ini semua adalah la'an bil wasfi. Qal, dikatakan selanjutnya wa la'ana, dan juga melaknat man tawalla ghairu mawalih wa man intasaba ila ghairi abi, orang yang berwala kepada bukan walinya, atau orang yang menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, menasabkan kepada nasab yang bukan sukunya, itu juga dilaknat. Wa man ahdatha fil islami hadatsan aw awa muhditsan, juga Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama, atau melindungi orang-orang yang membela, atau melindungi orang-orang yang mengada-adakan perkara baru. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Semua bentuk-bentuk la'an bil wasfi. Mimma ja'at an-nusus asy-syar'iyyah bi itlaqihi, yang disebutkan dalam nas-nas yang syar'i secara mutlak, tidak secara ta'yin. Yani ala itlaqihi ala al-awsaf, semuanya disebut secara mutlak, hanya disebut sifat-sifatnya. La ala al-a'yan, tidak kepada orang tertentu, si fulan atau si alan. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-musannif rahimahullah. Kita bahas yang selanjutnya, dalil yang ketiga dari bab ini, yaitu hadis dari Tariq bin Shihab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Kata Nabi, melewati seseorang, atau marra rajulan, dua orang melewati satu kaum, lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Kaum tersebut tidak membolehkan seorang pun melewatinya kecuali harus berkurban dengan sesuatu. Qalu la ahadihima, maka mereka berkata kepada salah satunya, qarrib, berkurbanlah. Qala laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak memiliki sesuatu pun untuk aku kurbankan. Qalu lahu qarrib walau dzubaban, kata mereka, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Fa qarraba dzubaban, maka orang tadi berkorban seekor lalat. Fa khallu sabilahu, maka mereka pun membiarkan dia lewat. Fa dakhala an-nar, maka dia masuk dalam neraka. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada yang kedua, qarrib, berkurbanlah. Qal, orang itu menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku enggak akan berkurban kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu 'unuqah, maka mereka pun memenggal lehernya. Fadakhala al-jannah, maka orang itu masuk dalam surga. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Khonibina 'azakumullah, diawali hadis ini dengan kalimat dakhala rajulun al-janna fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Seorang masuk dalam surga karena lalat, dan seorang masuk dalam neraka karena lalat. Ketika para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana yang demikian ya Rasulullah? Diceritakan bahwa ada dua orang yang melewati satu kaum, satu suku, yang tidak boleh seorang pun melewati daerah tersebut kecuali harus berkurban. Maka dikatakan pada orang pertama, qarrib, berkurbanlah. Orang pertama beralasan dengan kalimat, aku enggak punya, ma indi syai'un uqarrib, aku enggak punya sesuatu pun yang untuk aku kurbankan. Kalau masalahnya enggak punya, Mereka menjawab, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Qadifina a'azakumullah, maka orang itu menganggap remeh masalah, memberikan kurbannya dengan seekor lalat, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Adapun yang kedua, ketika dikatakan qarrib, berkurbanlah, maka dia bukan menjawab dengan kalimat saya tidak punya, tetapi menjawab dengan tegas, ma kuntu li uqarriba, sungguh aku enggak akan berkurban selain Allah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka darabu unuqah, maka mereka memenggal lehernya, fadakhalal jannah. Khana bin na'azukumullah, di dalam syarahnya dikatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-Imam Ahmad, haddatsana Abu Muawiyah, qala haddatsana al-A'mash, قال عن سليمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب إلى آخره. طارق ابن شهاب, beliau adalah Tariq ibn Shihab al-Bijli al-Ahmas Abu Abdullah, ra'a an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Baghawi wa nazala al-Kufah, dan beliau pernah atau tinggal di Kufah. Wa qala Abu Dawud ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa lam yasma' minhu syai'a. Dikatakan bahwasanya dia atau beliau radhiyallahu taala anhu sempat melihat Nabi tetapi tidak mendengar sesuatu pun dari beliau. Qala al-Hafiz, "Idza thabata annahu ra'a an-nabi fa huwa sahabi." Maka dikatakan oleh beliau, oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, kalau beliau Tariq bin Shihab sempat melihat Nabi, berarti dia sahabi. Maka hukumnya hukum sahabi. Yaitu man amana bi wa ra'a an-nabi wa amana bihi wa mata 'ala dhalik. Sahabat atau sahabah adalah seorang yang melihat Nabi, beriman kepadanya, dan meninggal di atas keimanan. Maka yang tidak sempat melihat bukan sahabat, yang melihat tapi tidak beriman bukan sahabat, yang melihat beriman tapi kemudian murtad kembali juga bukan sahabat. Adapun beliau radhiyallahu taala anhu ra'an nabiyya, sempat melihat Nabi. Tetapi ada yang menyatakan bahwa beliau rajulun, sudah dewasa. Ada yang menyatakan bahwa dia belum sempat mendengar apapun, riwayat-riwayat. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Idza thabata annahu ra'an nabiy fa huwa sahabi." Kalau sudah thabit, terbukti bahwa beliau melihat Nabi, maka beliau adalah seorang sahabat yang mulia. "Wa idza thabata annahu lam yasma' minhu fa riwayatuhu anhu mursal sahabi." Maka kalau ternyata dia tidak mendengar riwayat apapun, berarti riwayatnya mursal. Tetapi mursal sahabi, mursalnya seorang sahabat. Wa huwa maqbulun 'ala ar-rajih, dan mursal sahabi adalah diterima, itu menurut pendapat yang rajih dari para ahlul hadis. Dan ini ucapan Ibnu Hajar rahimahullah. Wa kanat wafatuhu 'ala ma jazima bihi Ibnu Hibban sanata 83. Dan beliau meninggal wafat radhiyallahu anhu sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Ibnu Hibban adalah pada tahun 83 Hijriah. Adapun hadisnya, dakhala rajulun fi dzubab, ay min ajli dzubab. Fi dzubab maknanya karena lalat. Sehingga boleh diterjemahkan secara bebas, seorang masuk neraka karena lalat dan seorang masuk surga karena lalat. Karena makna fi dzubab, jangan diterjemahkan seorang masuk surga di dalam lalat. Ini keliru. Dia tidak paham makna fi dzubab. Tetapi fi masalah, dalam masalah dzubab, yakni ketika dia masuk neraka disebabkan kena lalat. Li'anna fi tani at-ta'lil, karena kalimat fi di sini bermakna atau berfungsi untuk ta'lil. At-ta'lil adalah alasan. Kenapa dia masuk neraka? Karena lalat. Kenapa dia masuk surga? Karena lalat. Qauluhu, ucapan para sahabat, qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Bagaimana yang demikian ya Rasulullah? ka'annahum taqalluha. Pertanyaan kaifa dzalik itu menunjukkan kalau mereka merasa janggal. Bagaimana mungkin seorang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat? Maka mereka bertanya dengan ta'ajjuban wa ta'ajjabu minhu. Mereka terheran-heran ada seorang yang masuk surga atau masuk neraka karena lalat. Maka menyatakan dengan pertanyaan kaifa dzalika ya Rasulullah. Fa bayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun menerangkannya kepada mereka. Ma sayyara lahum hadzal amra al-haqir indahum 'aziman. Menerangkan pada mereka apa yang menyebabkan perkara yang hakir menurut mereka menjadi azim. Apa yang menyebabkan perkara remeh kok jadi besar? Lalat itu perkara remeh. Bahkan sudah menjadi ungkapan untuk menunjukkan perkara remeh. Mereka tidak menganggap besar dosa yang mereka kerjakan. Mereka hanya menganggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Wa yaf'al biyadai hakadha. Khanafirin a'azakumullah. Ungkapan meremehkan seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian diginikan oleh tangannya, selesai. Tetapi kenapa kok perkara yang hakir, yang remeh, tiba-tiba jadi besar, bisa menentukan seorang masuk surga atau seorang masuk neraka? Maka Rasulullah SAW menjelaskan apa yang menyebabkan perkara hakir tadi menjadi besar. Yastahiqqu hadza alaihi al-jannah wa yastawjib al-akhir alaihi an-nar. Yang mengharuskan yang satu masuk neraka dan mengharuskan yang satu masuk neraka, masuk surga. Qauluhu faqala marra rajulan. Maka Nabi menerangkan dua orang melewati satu kaum, lahum sanamun. As-sanam ma kana manhutan ala surah. Sanam, apa yang diukir dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk patung-patung, itu sanam. Adapun wathan a'am, lebih umum sifatnya, apakah dalam bentuk gambar, patung ataupun dalam bentuk lain. Yang la yujawizuhu, yang tidak boleh seorang pun melewatinya. Ay la yamurru bihi wa la yata'addahu, yakni seorang tidak boleh melewatinya atau melampauinya. Hatta yuqarriba lahu syai'an wa in qalla, hingga dia mau berkurban kepada berhala yang mereka miliki. Kepada berhala yang mereka punya, yang mereka sembah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Pokoknya berkurban. Maka disebutkan hatta yuqarrib syai'a. Syai' menunjukkan segala apapun, walaupun sedikit. Pokoknya harus berkurban. Qauluhu qalu lahu qarrib walau dubaban. Ucapan mereka, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban faqallu sabilahu. Kemudian orang tadi berkurban dengan seekor lalat, dibiarkan dia lewat, ternyata kata Nabi fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Wa fi hadza bayan 'azmatu syirk. Dari kisah ini menunjukkan betapa besarnya kesyirikan. Tidak dinilai dari besar kecilnya kurban yang dia berikan. Tetapi dilihat apakah dia memberikan kepada Allah apa kepada selain Allah. Kalau untuk selain Allah, maka itu syirik. Dan syiriknya walaupun yang dikurbankannya kecil, walaupun yang dikurbankannya seekor lalat. Hadza dalil ala 'azamati syirk. Ini menunjukkan betapa besarnya kesyirikan. Walau fi syai'in qalil, walaupun pada sesuatu yang kecil. Wa annahu yujibun nar, dan bahwasanya perbuatan tersebut mengharuskan seseorang masuk neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah, sesungguhnya yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan dia terhadap surga. Allah haramkan dia untuk masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang zalim memiliki pembela-pembela atau penolong-penolong. Orang zalim tidak akan memiliki pembela dan penolong. Khonafidin a'azakumullah, ayat ini sangat jelas menunjukkan besarnya dosa syirik yang Allah katakan diharamkan surga baginya dan diharuskan tempatnya adalah neraka. Dan ikhwanibin a'azakumullah, sebagai catatan penting tadi, jangan lupa, walaupun kurbannya seekor lalat, walaupun kurbannya kecil nilainya, karena ini adalah masalah hati, masalah ibadah hati, ketundukan, walaupun yang diberikannya kecil. Ikhwanibin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, maka yang namanya berkurban adalah ibadah. Kalau ibadah itu diberikan pada selain Allah, walaupun berkurban dengan sesuatu yang rendah, yang kecil, tetapi itu tetap syirik kalau diberikan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal hadis al-hadhar min al-wuqu'i fi syirk. Dan dalam hadis ini ada peringatan, tahdzir untuk berhati-hati dari terjerumusnya seseorang ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Wa innama fi'luhu takhallusan min syarri ahli sanam. Walaupun orang tadi berbuat kesyirikannya karena ingin selamat dari ancaman si pemilik berhala. Dia ingin selamat dari ancaman kaum yang memiliki berhala tadi, tapi ternyata menyebabkan dia masuk neraka karena menganggap enteng masalah ibadah. Wa fihi, dan juga dalam hadis ini ada faedah. Anna dhalika ar-rajul kana musliman qabla dhalik. Dalam hadis ini ada dalil, ada bukti bahwa orang tersebut tadinya muslim tetapi kemudian jadi musyrik. Tadinya muslim yang seharusnya dia masuk dalam jannah, tapi kemudian dia dakhalan nar fi dzubab, ternyata dia masuk neraka karena lalat. Khana fil na'azakumullah, kenapa kok tahu bahwa orang tadi tadinya muslim? Karena Rasulullah SAW menyatakan dakhalan nar rajulun fi dzubab. Karena Nabi menyatakan seorang masuk neraka karena lalat, artinya itu adalah penyebabnya. Kalau saja dia tidak mengorbankan lalat, dia itu ahli jannah. Karena kalau yang datang itu musyrik, kafir, maka dia sudah jelas ahlun nar, walaupun tidak berkorban seekor lalat. Dipaham ya? Apa yang dimaksud oleh beliau, oleh Asy-Syarih? Fihi anna dhalika rajul kana musliman. Di dalam hadis ini terlihat bahwa orang tadi tadinya muslim. Qabla dhalik. Wa illa falau lam yakun musliman lam yakul dakhulan nar fi dzubab. Kalau orang tadi memang bukan muslim, Nabi tidak akan menyatakan orang itu masuk neraka karena lalat, tapi masuk neraka karena memang aslinya kafir. Tayyib, maka ini menjadi bukti kalau seorang tadinya muslim bisa saja berubah menjadi seorang yang mengerjakan kesyirikan dan masuk dalam neraka. Wa fihi anna amal al-qalbi huwal maqsudul a'zam hatta inda 'abadatil awthan. Faedah berikutnya, bahwa yang namanya amalan hati itu adalah tujuan yang utama walaupun menurut musyrikin, walaupun menurut 'abadatil awthan, menurut para penyembah-penyembah berhala. Dzakarahu al-musannif bima'nahu, demikian disebutkan oleh musannif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, secara makna bahwasanya ibadatul qalbi, ibadah hati itu tujuan utama, tujuan yang utama dalam ibadah. Wal maqsudul a'zam, tujuan yang paling besar. Ternyata demikian pula menurut para penyembah berhala. Ayo berkurban. Saya enggak punya apa yang untuk dikurbankan. Walaupun seekor lalat, kurban. Pokoknya kurban. Mau kamu dapatkan apa, serangga, lalat ataupun yang sejenisnya, silakan. Pokoknya kurban. Berarti musyrikin menginginkan agar orang tadi dengan ikhlas memberikan pada berhala tadi walaupun enggak ada nilainya, walaupun kecil. Berarti yang dimaksud oleh mereka adalah ketundukan hatimu. Qanabilina azakullahu wa muslimin saya hormati. Ini menunjukkan kalau ibadah itu yang paling besar, yang paling dominan adalah hati. Bisa dimatikan yang di atas. Dikatakan dalam hadis yang ma'ruf yang sangat dihafal oleh kaum muslimin ahli sunnah, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu adalah tergantung niatnya. Maka itu yang paling penting. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi niatnya bukan karena Allah, enggak ada nilainya. Tetapi dia sholat sederhana, biasa saja, tetapi dia niat karena Allah dengan ikhlas, memiliki nilai. Sedekah demikian besarnya sekian miliar, kalau dia tidak ikhlas, enggak ada nilainya. Tetapi dia berkorban dengan 100 rupiah atau 1000 rupiah, kalau dia ikhlas karena Allah, menjadi tinggi besar nilainya. Berarti apa yang dipentingkan dalam hal ini? Al-amalul qalb. Yang dipentingkan amalan hati. Ternyata musyrikin tadi pun sama, mementingkan masalah hati. Harib walau dzubaban. Pokoknya berkurban, hendaklah engkau mengagungkan berhala kami, membesarkan berhala kami, mengurbankan kurban-kurban untuk berhala kami, walaupun kecil tafeh, walaupun tidak ada nilainya. Yang penting kurban. Subhanallah. Khana bin na'azakumullah. Ini menjadi bukti yang sangat jelas bahwa ibadah hati ini adalah inti utama. Dan ibadah-ibadah dengan amalan lisan, amalan perbuatan dan semuanya mengiringi apa yang ada dalam hati. Wa fihi faedah berikutnya. Adalah kalimat wa qalu lil akhar qarrib. Berkata kepada yang lain, dikatakan qarrib. Berkurbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku enggak akan berkurban pada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Di sini ada faedah. Fa fihi bayanu fadilati tauhid wal ikhlas. Keutamaan. Penjelasan keutamaan tauhid dan keikhlasan. Wassalabah fid din. Dan keutamaan untuk istiqamah dan kokoh kuat di atas agama. Di atas tauhid. Walaupun urusannya adalah mati, walaupun urusannya adalah dipenggal lehernya, tetapi dia istiqamah, salabah, menyatakan dengan tegas, saya enggak akan berkorban kepada siapapun, untuk siapapun, kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ma'na qawlihi fil hadith, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri, ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yaqra an yukdhafa fin nar. Ini orang tadi mempraktikkan hadis Rasulullah sallam. Ini fihi makna hadis ketika Rasulullah sallam menyatakan thalatha. Man kunna fihi wajda fihi halawatul iman. Tiga perkara. Siapa yang padanya ada tiga perkara ini maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasul yang paling dicintainya lebih dari yang lainnya. Dan yang kedua an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga wa yakrah an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Dia benci, enggak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia daripadanya. Lebih daripada bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau diberi dua pilihan, dilemparkan dalam api atau kufur, maka dia sungguh lebih benci kembali pada kufur daripada dia dimasukkan dalam api. Dia akan memilih lebih ringan, yaitu masuk dalam api, daripada dia harus kembali kepada kekafiran. Maka orang tadi melihat, aku enggak akan berkorban untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Qarrib walau dzubaban, berkorban walaupun sakrala, tidak. Khana bin na'azakumullah. Kenapa? Yakrah an ya'uda ilal kufri. Dia enggak suka, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan daripadanya. Lebih daripada bencinya dia untuk dilemparkan dalam api neraka. Demikian ikhwan ibn na'azakumullah. Apa yang terdapat dalam hadis tadi dari faedah-faedah yang besar, yaitu keistiqomahan seorang mukmin, wassalabah dan kekokohannya di atas tauhid, sehingga Allah masukkan dia ke dalam jannah. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da. Salah bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.